Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Nailul Raja Bisyarhi Safinatin Naja karya Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimallahu ta'ala. Kita sampai masih di pembahasan tentang surat tayamum. Syarat tayamum ada 10. Yang pertama adalah menggunakan debu. Kemudian yang kedua debunya adalah debu yang suci. Kemudian yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Dalam madzhab Syafi'i, debu yang dipakai untuk tayamum disyaratkan bukanlah debu yang musta'mal, telah digunakan untuk membersihkan hadas. Penjelasannya, wal makna anna thalitha min syurutit tayamum, maka tayamum, syarat yang ketiga dari tayamum adalah debu yang digunakan untuk tayamum bukan musta'mal, bukan debu yang telah digunakan fi hadasin untuk membersihkan hadas. Kalau debu tadi telah dipakai orang lain untuk tayamum, maka debu tersebut tidak boleh dipakai oleh orang yang kedua untuk tayamum. Wahuwa, dan debu yang musta'mal telah digunakan untuk hadas, contohnya adalah ma'alal udwi, debu yang sudah ada di anggota tayamum, atau matanathara, atau debu yang tersebar, yang terbang minhu dari anggota tayamum. Dia telah nempel di anggota tayamum kemudian terbang. Nah, debu itu tidak boleh untuk tayamum orang lain. Demikian juga atau musta'mal telah digunakan untuk khobasin, membersihkan najis. Contohnya debu yang digunakan untuk membersihkan najis mukhalladhah, yaitu najisnya anjing. Maka untuk membersihkan dari najis anjing, salah satunya dicampur dengan tanah atau dicampur dengan debu. Maka debu yang telah digunakan untuk itu tidak boleh digunakan untuk tayamum. Kemudian yang keempat, tidak bercampur dengan tepung, atau debu tersebut tidak bercampur dengan tepung atau yang lain. Maka anna rabi'a min syurti tayamum, syarat sah tayamum yang keempat dalam madzhab Syafi'i, aturan bahasanya debu yang digunakan untuk tayamum haruslah khalisan murni debu, tidak bercampur dengan daqiqan, bercampur dengan tepung, atau bercampur dengan jish, itu materi yang digunakan untuk memadatkan tanah, semacam mungkin mirip-mirip semen atau semacam itu, dan semacam keduanya. Walau qalilan, meskipun campurannya sedikit. Kemudian yang kelima, ada niat untuk memakai debu. Maka syarat tayamum yang kelima adalah qasdul mutayammimi, orang yang tayamum itu berniat atraba bin nakli, memindah debu, meskipun dengan perbuatan orang lain, syaratnya dengan seizin dia. Meskipun orang lain yang diminta untuk memindahkan debu ini adalah karena dia sakit kemudian perlu tayamum, kemudian ditayamumkan, maka orang yang mau tayamum harus niat tayamum terlebih dahulu. Kemudian yang mentayamumkan boleh sobian anak kecil, boleh orang kafir, boleh wanita haid menurut Ramli, khilafan menyelisihi Ibnu Hajar. Itu yang dimaksud dengan khilaf Ibnu Hajar di catatan kaki, yaitu yang dimaksudkan tidak dalam semua orang, namun khusus khilafnya adalah berlaku untuk sobian. Maka jika yang mentayamumkan itu anak kecil yang belum tamyiz, maka itu sudah mencukupi ataukah tidak ada perselisihan di antara Ar-Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haitami. Wala buddha min niyatil adini, tidak boleh tidak orang yang mengizinkan harus berniat, niat untuk tayamum. Kemudian yang keenam, mengusap wajah dan dua tangan dengan dua pukulan. Yang dimaksud dengan dua pukulan adalah naklatani, dua pemindahan debu, dua kali pemindahan debu, dua kali proses pemindahan debu. Maka syarat tayamum yang keenam adalah ya, usapan pada wajah dan dua tangan itu dengan dua pemindahan debu, tidak boleh kurang dari dua. Namun makruh lebih dari dua jika al-mahal, jika tempat sasaran tayamum itu sudah isti'ab, sudah terpenuhi semua, sudah terkena debu semua, bihima dengan cukup dua pukulan. Namun jika tidak terwujud isti'ab, masih ada bagian yang belum kena debu, maka jika belum cukup al-isti'ab yaitu menyeluruh, artinya ada bagian yang masih belum terkena debu, padahal sudah dua kali pukulan wajibat, maka wajib nambah pukulan berikutnya untuk agar debu itu betul-betul isti'ab, merata pada semua anggota tayamum. Syarat yang ketujuh, menghilangkan najis terlebih dahulu. Al-makna syarat tayamum yang ketujuh, menghilangkan najis badan, yaitu najis yang tidak ma'fu, tidak dimaafkan sebelum tayamum jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka sah tayamum ma'aha bersamaan masih ada najis di badan, menurut Ibnu Hajar al-Haytami. Tayamumnya sah. Kemudian status salatnya bagaimana? Wa yusalli salatal faqitahuraini, maka dia salat sebagaimana salat orang yang tidak bisa melakukan dua toharah, toharah air dan toharah tayamum. Inda Ramli, menurut Ar-Ramli. Maka menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, dia salat dengan status bertayamum. Kalau menurut itu menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau menurut Ar-Ramli, dia tayamum padahal najis di badan itu tidak bisa hilang, dan statusnya adalah salat darurat seperti salatnya orang yang tidak bisa toharah dengan air sekaligus tidak bisa toharah dengan debu alias tayamum. Ya, maka boleh jadi seorang itu berada di satu tempat yang menurut di situ tidak ada air dan debu, dalam definisi mazhab Syafi'i juga tidak ada. Maka orang ini sholat dalam keadaan darurat, namanya faqidu at-tahurain, orang yang tidak bersuci dengan dua cara bersuci. Namun nanti perselisihannya antara Ibnu Hajar Al-Haytami dan Al-Ramli itu menjadi perselisihan lafzi, dikarenakan wajaba alihi al-qada'u indahuma. Menurut beliau berdua, Ibnu Hajar Al-Haytami ataupun Ar-Ramli, orang tersebut wajib mengqada' sholatnya, yaitu sholat orang yang tidak bisa membersihkan najis di badan, yang najis tersebut bukan najis ma'fu, akhirnya tayamum. Maka jadi perselisihannya apakah dia statusnya bertayamum ataukah tidak bertayamum, itu jadinya khilafnya lafzi. Kenapa? Karena dua-duanya sepakat orang ini wajib qada. Setelah dia bisa membersihkan najis dari badannya, setelah dia mampu membersihkan najis dari badannya, maka wajib mengqada sholatnya. Jadi misalnya ada orang yang sakit, kemudian apa-apa, atau sudah tua, atau kemudian sakit, kemudian apa-apa di tempat tidur, maka kemudian tayak wudhu tidak bisa atau tidak memungkinkan, kemudian masih ada najis di badan, ada najis di badannya tidak bisa hilang, dan itu najis yang bukan najis yang ma'fu, yang dimaafkan. Ya, misalnya najis kencingnya tidak bisa hilang, ya, maka kemudian dia karena tidak bisa wudu, tidak memungkinkan wudu tayamum. Nah, apakah ini tayamum yang sah? Ini, maka dia tayamum. Maka menurut Ibn Hajar al-Haytami, tayamumnya sah, dia sholat, namun besok setelah sakitnya sembuh, qadha. Kalau menurut Ar-Ramli, tayamumnya tidak sah. Ini, tayamumnya tidak sah. Ini, sehingga dia tidak perlu tayamum. Yusalli salat al-faqidu tahurain. Karena syaratnya, syarat sah tayamum itu tidak bisa dia penuhi, maka dia teranggap tidak tayamum. Atau tayamum itu tidak manfaat. Tayamum tidak manfaat. Ya, wudu tidak memungkinkan, tayamum tidak manfaat karena syaratnya tidak terpenuhi. Ya, maka dia tidak, dia tidak tayamum tidak apa-apa. Karena seandainya tayamum juga tidak manfaat. Lantas sholatnya sebagaimana sholat orang yang ya, tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Dan ya, kalau orang itu tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, kaidahnya di madzhab Syafi'i nanti ya, wajib qadha. Ya, wajib qadha. Kemudian melakukan ijtihad tentang di manakah kiblat qoblahu sebelum tayamum. Yang dimaksud dengan ijtihad di sini adalah atahari kira-kira kiblat itu arahnya mana. Maka syarat sah tayamum yang ke-8 adalah ijtihad tentang kiblat. Ketika tidak punya ilmu biha tentang kiblat, maka tayamumnya qoblahu sebelum tayamum, ijtihad sebelum tayamum. Maka tidak sah tayamum sebelum melakukan ijtihad, upaya untuk menentukan, untuk memastikan secara pasti di manakah kiblat dan dia dalam kondisi perlu tayamum. Maka di sini sampaikan ijtihad dulu, kira-kirakan dulu arahnya, arah kiblat itu mana, setelah itu baru tayamum. Maka tidak sah tayamum sebelum ijtihad, dan inilah pendapat yang mu'tamad menurut Ibnu Hajar al-Haytami. Namun pendapat ini diselisih oleh Ar-Ramli. Kalau Ar-Ramli berpendapat tidak disyaratkan harus ijtihad tentang di mana kiblat. Kemudian yang ke-9, tayamum dalam madzhab Syafi'i hanya boleh dilakukan setelah tibanya waktu. Maknanya syarat tayamum yang ke-9, wuku'uhu terjadi tayamum setelah yakin atau minimal sangkaan kuat tibanya waktu sholat yang ingin dikerjakan bihi pakai tayamum. Nah, kalau gimana kalau sholatnya sholat jamak takdim dan waktu sholat yang kedua, kalau dalam kasus jamak takdim, kalau ini mau pakai tayamum, maka yadkhulu masuk dengan bifi'lil ula, dikerjakannya sholat pertama. Sholat duhur dan asar mau dikerjakan di waktu duhur, maka tayamum untuk sholat duhur. Kemudian tayamum lagi untuk sholat asar. Kemudian tayamum lagi untuk sholat asar. Dan karena waktu sholat asar dalam kondisi ini telah tiba, karena waktu sholat asar itu tiba, kalau jamak itu jamak takdim fi fi'lil ula, manakala sholat pertama telah selesai dikerjakan. Fayatayamum laha ba'daha, maka tayamum untuk sholat yang kedua ba'daha setelah sholat pertama, la qoblaha tidak boleh sebelumnya. Karena berarti nanti tayamum sebelum waktunya. Walau dakhala waktuha, seandainya telah tiba waktu sholat yang kedua, hanya adalah atsaniyah sholat yang kedua, qabla fi'liha sebelum mengerjakan sholat yang kedua, batalah tayamumuhu, maka batalah tayamumnya. Misalnya orang mau melakukan jamak takdim namun di akhir waktu zuhur, maka dia tayamum untuk sholat zuhur, kemudian dia seperti tiba waktu asar sebelum dia mengerjakan sholat yang kedua, maka tayamumnya batal. Batalah tayamumuhu, tayamumnya batal, berarti apa? Dia perlu tayamum lagi baru mengerjakan sholat asar. Wa tayamumul fa'itah, dan untuk orang yang ketinggalan ya, sholat karena ketiduran atau kelupaan dan dia ternyata tidak bisa wudu, ya, maka toharoh tayamumnya adalah hal yang dinazarkan yang dikaitkan dengan waktu sebelum tibanya waktu. Dia mau nazar sholat tertentu, ada sholat yang dinazarkan dan dia tentukan waktunya, ya, dan ternyata ketika itu harus tayamum, maka tayamumnya setelah waktunya tiba. Setelah mayit dimandikan, atau dimandikannya sedikit, sedikitnya pemandian untuk mayit. Wa yukrahu qabla takfini, dan makruh, boleh namun makruh jika belum dikafani. Maka di sini kita lihat bahasanya sholat jenazah itu di madhab Syafi'i itu sah. Manakala syaratnya jenazahnya sudah dimandikan, namun seandainya belum dikafani, asalkan sudah dimandikan kemudian disolatkan, maka sah. Tapi jika belum dimandikan, maka tidak sah sholat jenazahnya. Sehingga yang jadi tolak ukur waktu sholat jenazah adalah mandinya mayit. Nah, ketika orang mau sholat jenazah pakai tayamum, maka dia diminta tayamum setelah jenazah dimandikan. Namun ketika itu sudah boleh tayamum, namun masih makruh jika belum dikafani. Kemudian sholat sunnah yang memiliki waktu, itu kalau mau sholat pakai sholat dengan tayamum, maka tayamumnya setelah tiba waktunya. Sedangkan sholat sunnah yang sababi, yang punya sebab, maka dikerjakan tayamum setelah tibanya waktu. Ya juzu fihi, yang boleh sholat fihi padanya. Maka misalnya tayamum untuk sholat tahiyatul masjid itu dilakukan setelah masuk masjid, itu dilakukan setelah masuk masjid, bukan sebelum masuk masjid. Kemudian ya, namun di sisi yang lain tidak, jika masjid itu masjid yang lantainya tanah, tidak boleh tayamum pakai debu yang ada di dalam masjid karena dia debu wakaf. Tidak boleh tayamum pakai debu masjid, berarti perlu sangu. Berarti orang ini perlu sangu debu dari luar masjid. Ketika dia mau sholat tahiyatul masjid dalam keadaan dia harus tayamum. Maka syarat tayamum harus setelah waktunya tiba. Waktunya tiba setelah masuk masjid. Dan masjidnya ketika itu masjid yang lantainya tanah, maka tidak boleh pakai debu masjid. Maka dia harus, berarti perlu bawa debu dari luar. Ya, adapun kalau masjidnya itu masjid yang berlantai keramik dan sebagainya, maka tentu debu yang ada semuanya debu dari luar, bukan debu asli masjid, tanah masjid, namun debu luar yang masuk. Kemudian untuk sholat istisqa atau sholat gerhana, maka setelah berkumpulnya mayoritas jamaah. In aradaha ma'ahum, jika dia ingin mengerjakan sholat tersebut bersama jamaah itu. Wa ila kalau dia mau sholat sendirian, maka waktunya adalah setelah berhentinya air hujan, fil ula untuk sholat istisqa, dan ketika awal al-inkisaf terjadi gerhana, untuk yang kedua itu sholat gerhana. Nah kalau mau tayamum untuk sholat sunnah mutlak, maka untuk sholat sunnah mutlak maka tayamumnya di waktu manapun dia kehendaki, asalkan waktu tersebut bukan waktu yang makruh untuk sholat, atau sebelum waktu makruh dengan niat sholat pada waktu makruh. Kemudian yang terakhir, syarat yang ke-10 adalah satu tayamum untuk setiap fardu. Maka ketika mau fardu maghrib, maka sholat tayamum, maka tayamum kemudian sholat maghrib. Setelah itu mau nambah sholat sunnah, terserah. Dengan tayamum maghrib dia bisa melakukan sholat-sholat sunnah. Namun kemudian ketika waktu isya datang, meskipun belum batal, belum kentut, wajib tayamum. Wajib tayamum. Karena tayamum itu cuma berlaku untuk, di mazhab Syafi'i cuma berlaku untuk satu sholat fardu. Dan yang dimaksudkan dengan fardu di sini adalah yang fardu ain. Baik fardu ain itu maktuban kana, memang diwajibkan atas dirinya oleh syariat, atau fardu tersebut mangduran, wajib karena dinadarkan. Baik fardu itu adalah sholat ataukah non-sholat. Contohnya tawaf yang hukumnya fardu, baik itu statusnya fardu ini statusnya ada ataupun qadha. Maka syarat tayamum yang ke-10 adalah tayamum untuk setiap mengerjakan fardu ain. Maka tidak boleh menggabungkan di antara dua sholat fardu satu tayamum. Tidak boleh misalnya sholat jamaah duhur sama asar, tayamum untuk sholat duhur dan asar, tidak boleh. Di mazhab Syafi'i tidak boleh. Harus tayamum untuk duhur, kemudian tayamum lagi untuk asar. Demikian juga tidak boleh satu tayamum untuk melakukan dua tawaf yang fardu, atau untuk melakukan sholat fardu plus tawaf fardu. Maka yang dimaksud fardu adalah fardu ain, sehingga tidak termasuk dalam ketentuan ini yang statusnya fardu kifayah ataupun yang statusnya sunnah. Falahu, maka boleh bagi seorang muslim berupaya untuk memubahkan dengan tayamum wahid, dengan satu tayamum, masya'a, sebanyak apapun yang dia kehendaki, minhuma dari keduanya, yaitu fardu kifayah dan sunnah. Maka tayamum untuk sholat maghrib, sebelum maghrib, setelah tiba waktu maghrib tayamum. Nah setelah maghrib itu mau sholat sunnah mutlak, maka mau sebanyak apapun terserah, cukup dengan tayamum maghrib. Namun ketika isya datang, tidak boleh tidak harus tayamum lagi untuk sholat isya setelah tibanya waktu isya. Ya, maka yastabihu, maka dia mubahkan dengan tayamum. Toharoh kemudian toharoh darurat, ya, toharoh darurat, dan dia tidak bersifat menghilangkan hadas. Ya, hadas itu tidak hilang dengan tayamum. Ya, status tayamum itu membolehkan sholat, memubahkan sholat, dan tidak menghilangkan hadas. Di antara alasan fuqaha yang mengatakan demikian, karena nanti ketika memungkinkan untuk wudu atau kemudian untuk mandi, maka wajib mandi, kata Nabi. Ketika seorang itu perlu mandi junub, ternyata tidak ada air atau tidak memungkinkan pakai air, Maka Nabi katakan, ya dia bisa pakai tayamum. Lalu nanti kalau sudah bisa pakai air, dia wajib pakai air. Dari sini dipandang bahwasanya tayamum itu tidak menghilangkan hadas, tidak memiliki fungsi raf'ul hadas, akan tetapi fungsinya adalah istibahatus sholati wa nahwiha. Bolehnya mengerjakan sholat dan ibadah yang semisal dengan sholat, semacam tawaf, kemudian menyentuh mushaf dan yang lain. Maka tadi kita jumpai kalimat yastabihu bitayamum, memubahkan dengan satu tayamum masya'a sejumlah apapun dari ibadah fardu kifayah atau sunnah. Walahu, dan boleh baginya menambahkan masing-masing dari keduanya ibadah fardu kifayah atau sunnah bersama satu fardu ain. Maka setelah waktu maghrib tiba tayamum kemudian sholat maghrib, setelah itu mau sholat sunnah sebanyak apapun terserah. Naam, tustasna, ada pengecualian untuk khutbah Jumat. Fa'inah, maka khutbah Jumat itu fardu kifayah, namun disetatuskan dalam masalah tayamum seperti hukum fardu ain. Walakin la yastabihu bi niyatiha, akan tapi tidaklah jadi mubah dengan niat tayamum untuk mengerjakan khutbatul Jum'at, al-Jum'ata, untuk mengerjakan Jum'at. Ingda Ibnu Hajarin, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka ketika seorang khatib mau menyampaikan khutbah Jum'at, maka dia perlu tayamum. Ketika dia tidak bisa toharah dengan air, maka dia tayamum. Nah, apakah kemudian tayamum ini bisa plus untuk dipakai ngimami sholat Jum'at? Ini, maka Ibnu Hajar mengatakan tidak bisa, diselisih oleh Ar-Ramli. Berarti Ar-Ramli mengatakan bisa. Sebagaimana di Ruyatul Munah disampaikan, dikecualikan khutbah Jum'at, maka tidak boleh bagi seorang muslim menggabungkan antara sholat Jum'at dengan khutbah Jum'at. Satu tayamum untuk khutbah Jum'at sekaligus sholat Jum'at tidak boleh. Karena khutbah Jum'at wa in kanat fardu kifayatin, meskipun hukumnya fardu kifayah, ila annaha qa'imatun maqam ra'atain, namun statusnya menggantikan dua rakaat fardu, sehingga sholat Jumat itu cuma dua rakaat. Oleh karena itu Ar-Ramli berpendapat, siapa yang tayamum untuk khutbah Jumat lantas dia tidak khutbah, boleh dia pakai untuk sholat Jumat. Wa khalafa, pendapat Ar-Ramli ini diselisih oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Ibnu Hajar mengikuti gurunya yaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Fakal keduanya, Ibnu Hajar Haitami dan Zakaria Al-Ansari, mengatakan laisa lahu, tidak boleh baginya sholat dengan tayamum tersebut untuk sholat Jumat. Li'annaha tuna sholati, karena khutbah itu levelnya di bawah, itu bukan sholat. Nah, kemudian maka yang diperselisihkan Ar-Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haytami adalah ada orang yang tayamum untuk khutbah Jumat kemudian tidak jadi khutbah, maka apakah boleh baginya menggunakan tayamum tadi untuk sholat Jumat? Kemudian wa yustasna minal aini, dan terkecualikan dari fardu ain. Tamkinul halil fa innahu fardun. Karena tamkinul halil itu hukumnya fardu, walahu hukmun nafli, meskipun dia fardu statusnya seperti sunnah. Wallahu a'lam apa yang dimaksud dengan tamkinul halil. Kalau di Ghoyatul Munan tidak ada yang semisal yang dibahas. Ya, mungkin berkenaan dengan ketika seorang muslim itu punya istri kitabiah, kemudian dia selesai haid, kemudian tidak memungkinkan untuk toharah air, sehingga dia di toharah tayammum. Maka ini satu hal yang hukumnya fardun, namun statusnya di sini disampaikan seperti nafilah. Ya, kemudian kenapa Syafi'iyah itu punya aturan tayamumnya itu sebelum harus setelah waktu tiba? Dalil, alasan dan alur berfikir Syafi'iyah adalah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau salat, farsilu wujuhakum, maka wudulah kalian. Kemudian di akhirnya ayat, jika kalian sakit dan seterusnya, maka adalah tayamum. Maka ayat mengatakan siapa saja yang mau sholat fardu, maka wajib baginya wudu, baik sebelum itu hadas ataupun tidak hadas. Kalau bunyi ayatnya tidak mensyaratkan kalau kamu mau sholat, kalau kalian mau sholat ya, fardu dan hadas, enggak. Baik hadas ataupun tidak, Allah wajibkan untuk wudu terlebih dahulu. Dan maka pada dasarnya aturan untuk wudu, aturan untuk wudu di awalnya adalah wajib wudu untuk setiap kali mau mengerjakan mengerjakan sholat fardu, baik hadas ataupun tidak hadas. Kemudian setelah itu ada nasakh, dan ini juga berlaku untuk tayamum, karena di akhirnya ayat wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'atu minkum minal ghaiti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Maka suruh tayamum. Maka di ayat berdasarkan di ayat Al-Maidah, maka wudu dan tayamum itu dikerjakan untuk setiap kali mau mengerjakan salat fardu, baik sebelumnya hadas ataupun tidak. Setelah itu ada perubahan hukum untuk wudu. Dibolehkan satu wudu untuk beberapa sholat fardu berdasarkan hadis. Yang ini perubahan ini ada yang menjelaskan terjadi saat perang Khandaq, dan ada yang menjelaskan saat terjadi Fathul Mekah. Maka setelah Fathul Mekah ada perubahan hukum. Satu wudu boleh untuk beberapa fardu. Satu wudu boleh untuk beberapa fardu. Karena ketika itu pada hari itu saat penaklukan kota Mekah, Nabi dengan satu wudu beliau pakai untuk 5 kali sholat fardu. Nah kata Syafi'iyah, perubahan ini tidak ada, tidak dijumpai perubahan ketentuan ini, tidak dijumpai untuk tayamum. Maka tayamum kembali ke ayat. Maka tayamum kembali ke ayat. Ayat yang mengatakan wudu ataupun tayamum itu dikerjakan ketika mau mengerjakan sholat fardu meskipun sebelumnya belum hadas. Kenapa tidak kita kiaskan kasus ketika tayam wudu sudah berubah ketentuannya? Kenapa kita tidak kiaskan tayamum dengan, kenapa Syafi'iyah tidak mengkiaskan tayamum dengan wudu? Maka di Ruyatul Munah disampaikan, walaisu kiasu alal wudu'i, tayamum tidak sah dikiaskan dengan wudu karena tayamum adalah toharoh darurat yang tidak bisa menghilangkan hadas. Cuma jadi mubah dengan sebab tayamum melakukan sejumlah ibadah fardu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qul alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.